kembali. Masa-masa remaja, masa yang paling bergengsi. Masa-masa remaja, bukan cuma untuk cinta. Awal mula bertemu, walaupun tanpa sengaja. Gairah cinta remaja. Masa lalu ku, masa yang indah. Masa remaja takkan terlupa. Masa lalu ku, masa remaja ku takkan terlupa. Meski takkan kembali.